Asyarru laysa ilaik barakallahu fiik. Hadza min babit ta'addub ma Allah. Beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Walakin hal qaddarallahu azza wajalla asyarr? Asyarr kejahatan itu dari takdir Allah? Naam. Ha, Abdul Malik. Kenapa antum ragu dalam keimanan? Dengar, syaitan dari takdir Allah. Kul nama amla. Allah menciptakan syaitan. Kul nama amla. Naam. Allah menakdirkan syaitan diciptakan. Kul nama amla. Fasyaitan syar. Wa khalqus syaitan syar. Maka Allah menakdirkan kejahatan. Kul nama amla. Kul nam am la. Naam am la. Mada nakul ya kawan? Kul naam. Allah menakdirkan kejahatan. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman pada takdir Allah yang Allah takdirkan baik dan yang buruk. Limadha angkartum? Falimadha tunkiruna anna Allah Subhanahu wa ta'ala yuqaddiru asy-syarr? Naqul Allah Subhanahu wa ta'ala yakhluqu asy-syarr, yuqaddiru asy-syarr. Kama anna Allah azza wa jalla yakhluqul khair. Allah menciptakan dan menakdirkan yang baik dan yang buruk. Nah, di sana ada risalah yang masya Allah pembahasan yang cukup bagus. Risalah ini membantah sebahagian dari apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Syekh sudah meninggal, Hamud At-Tuwayjiri, pengarang kitab Al-Qawlul Mubin Al-Qawlul Baliq Fit Tahdhir min Jama'at At-Tabliq. Termasuk di antara yang beliau tanbih dalam masalah ini. Nah, ya, bahwa Allah menakdirkan al-khair wa syar. Nah, sebab orang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelek. Kauluman. Perkataan siapa itu? Mu'tazilah. Kaulul Mu'tazilah. Kaulul Jahmiyah. Nah. Hanya saja dalam bab at-ta'addub ma'allah. Dalam beradab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka. Rasulullah SAW mengatakan. Asyarru laysa ilaik. Kejahatan tidak dinisbahkan kepada mimba bil adab. Ibrahim AS mada qal. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, apa yang menyembuhkanku. Padahal kesembuhan dan penyakit semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam. Rawahu Muslim. Wa an Ubadah bin Samit annahu qala li ibnihi. Dan dari Ubadah bin Samit bahwa beliau mengatakan kepada anaknya, nah, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini bahwa apa-apa yang menimpa kamu itu tidak akan meleset darimu sedikit pun. Apa yang sudah menimpa seseorang